itu yang akan diambil kali ini adalah harapan yang kemarin yang akan disampaikan oleh staf dokter dan untuk mempersingkat waktu mari kita jalankan dosa beliau dan untuk bapak ini mungkin bisa merawat kembali untuk yang lainnya untuk datang belakangan agar bisa bagian penduduk dan kita mulai kajian kali ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwatal iman hafidhakumullah. Siyam Ramadan ibadatun sanawiyah. Puasa di bulan Ramadan itu adalah ibadah tahunan. Yang namanya ibadah tahunan ya ibadah Allah, setahun sekali kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Meskipun kita sudah terbiasa berpuasa di bulan-bulan yang lainnya tapi tidak penuh. Yang namanya aktivitas tahunan sudah barang tentu ikhwatul iman hafidhakumullah harus senantiasa ditajdid, diperbarui. Kemudian juga kita semuanya harus mengadakan isti'dadat, persiapan-persiapan. Sehingga ikhwatul iman hafidhakumullah ibadah yang sifatnya tahunan ini benar-benar ya ibadah Allah kita akan lakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh Allah. Kita tahu bahwa tujuan puasa Ramadan bukan sekedar lapar dan haus, tapi tujuannya la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Logikanya Bapak Ibu sekalian, kalau setiap muslim di dunia ini termasuk di bumi Allah Indonesia, bahwasanya setiap berpuasa menjadikan dirinya bertakwa, logikanya Bapak Ibu sekalian, Indonesia semakin lama semakin apa Bapak Ibu? Semakin apa? Semakin baik. Karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, berarti ratusan juta ya, mahasiswa Allah di perguruan tinggi yang bernama Ramadan itu menjadi orang-orang yang bertakwa, yang menjauhi seluruh ya, larangan Allah dan sebelumnya adalah melaksanakan seluruh perintah Allah. Tetapi faktanya Bapak Ibu, Indonesia semakin lama semakin bagus atau sama saja atau semakin buruk? Susah nggak Pak jawabannya Pak Ibu semua? Bu, Indonesia semakin lama semakin bagus, tenang, bersahaja, bermartabat, masya Allah, korupsi sudah mulai ya, sedikit. Atau Ramadan juga ada yang ngejar setoran Pak, sehingga dalam mencari nafkah bisa jadi tidak memperhatikan bahwa dia berada di perguruan tinggi Allah yang berhormat. Inilah mukadimah ringan yang perlu saya renungi, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Jadi ketika Ramadan merupakan jami'atun rabbaniyah, ketika Ramadan merupakan universitas Allah, di mana kita dididik selama satu bulan untuk menjadi orang yang bertakwa, yang namanya sebuah universitas, yang namanya sebuah perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian, ada apanya Pak? Ada kurikulumnya atau langsung masuk kita? Ada kira kurikulumnya, ada silabusnya. Apa silabusnya agar kita lulus di Universitas Allah ini? Silabusnya yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah at-tarbiyatul imaniyah. Pendidikan keimanan, pembinaan keimanan yang ukurannya Ya, pembinaan keimanan itu bukan sekedar materi secara teoritis atau nabari, tapi ukurannya adalah terjadinya al-jawul imani, nuansa keimanan, suasana keimanan. Di rumah adalah iman, di kantor adalah iman, di jalan adalah iman. Bahkan seandainya ibu-ibu ya karena keperluan tertentu ketika masuk ke mall, wa ma adraka mal mall, tetap juga nuansanya iman. Inilah kurikulum saudara-saudara yang harus kita ambil sebelum yang lain-lainnya. Oleh karena itu, ayat yang berbicara tentang wajibnya puasa bulan Ramadan, Bapak Ibu, dimulai dengan ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan. Kenapa Bapak Ibu tidak dipanggil ya ayuhan nas, wahai manusia? Ya, ulama kita mengatakan apa? Ada pendapat lain? Karena yang berwajib puasa orang beriman. Karena faktanya Bapak Ibu, tidak semuanya orang mampu berpuasa secara benar. Orang Islam di Indonesia 80% umumnya, Pak. Yang puasa kira-kira berapa persen, Pak? Terus yang puasanya benar bisa menjauhkan perbuatan kemaksiatan. Maka panggilannya yang kita dengar adalah ya ayyuhalladzina, bukan ya ayuhan nas. Karena orang yang puasanya benar diterima oleh Allah sehingga melahirkan sebuah ketakwaan, itu hanya dimiliki orang yang jujur dalam keimanan. Sama dengan hadisnya berbunyi man soma ramadana imanan wahtisaban baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ampuni dosa-dosanya. Ini kan berbeda dengan ayat yang berbicara tentang kawin, ya. Kalau kawin kan punya apa? Dalam ayat pertama surat An-Nisa, yang bukti kawin biasanya apa? Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Bunyinya ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu tadi, Pak? Ya ayyuhan nas. Padahal ini surat Madaniyah, surat yang turunnya di Madinah atau setelah hijrahnya Nabi. Yang kata ulumul Quran, ciri-ciri surat Madaniyah itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tapi dalam awal surat An-Nisa itu dimulai dengan ya ayyuhan nas. Masirru fi dzalika farhasiyani. Wallahu a'lam. Walaupun tidak lulus paling kalau uji. Karena ayat pertama surat An-Nisa itu berbicara tentang pernikahan. Fitrah manusia itu senang kawin. Dengan apa? Yang butuh kawin itu laki-laki saja atau perempuan juga? Mukmin saja atau orang kafir juga? Orang Arab saja atau juga orang Indonesia? Bahkan di antara bapak yang punya istri salihah nyuruh kawin lagi padahal sudah punya istri, disuruh kawin lagi, Pak. Kita menolak atau menerima, Pak? Menolak atau menerima, ya. Yang berani menerima, yang tidak berani kayak saya menolak. Artinya fitrah manusia. Makanya ya ibadah nas. Tapi Ramadan, puasa Ramadan ya ibadah Allah. Tidak semua manusia sanggup berpuasa secara benar. Karena puasa itu berat ya ibadah Allah, berat. Apalagi bagi bapak ibu yang bekerja, apalagi pekerjaannya di Arab yang hari-hari ini katanya sampai 50 derajat bahkan panas 52 derajat. Kemudian masuk ke kamar jam 1 siang ada air alma, ada makanan at-ta'am, ada istri ya ibadah Allah. Itu semuanya kita tinggalkan, tidak kita makan, tidak kita minum. Padahal ya ibadah Allah, di kamar itu gak ada orang, gak ada KPK, gak ada polisi, gak ada kejaksaan. Kenapa Bapak Ibu kita sanggup meninggalkannya? Bu, apa yang sebabnya Bu kok bisa kita tinggalkan semuanya? Padahal gak ada orang yang tahu kalau kita minum. apa yang menyebabkan Pak kita bisa meninggalkannya? Al iman. Padahal berat puasanya. Apalagi di antara saudaraku yang masih menderita. Maksudnya belum kawin. Tanggal 29 hari Selasa atau hari Senin kawin, dikawinkan orang tuanya. Tanggal 29 Syakban. Berat gak kita puasa, Bu? Bu? Berat gak kita puasa? Pengantin baru tanggal 1 Ramadan. Berat. Tetapi bisa kita tinggalkan itu semuanya. Lima. Li'annana mu'minun. Karena kita beriman. Ini yang maksudnya kita. Kurikulum yang pertama adalah at-tarbiyah al-imaniyah. Ukurannya jelas, yaitu al-jawul imani. Nuansa keimanan ada di mana-mana. Yang kedua, Bapak sekalian, adalah kurikulum yang kedua, silabus yang kedua, atau pelajaran yang kedua dari Universitas Allah yang bernama Ramadan, yang mendidik kita semuanya agar bertakwa kepada Allah, adalah al-imsak. Karena bahasa Arabnya, ya, puasa kan as-siyam. Secara bahasa, etimologi, puasa atau as-siyam itu maknahu al-imsak. Menahan. Menahan. Cuma al-imsak di sini, Bapak Ibu sekalian, yang saya maksudkan adalah al-imsaku bimaknahu al-wasi'. Menjaga diri dengan pengertian yang seluas-luasnya. Untuk sedikit memberikan penjelasan, adalah al-imsaku al-muftirat. Menjaga dari hal-hal yang membatalkan. Membatalkan puasa yang pertama dari dimensi al-ahkam al-fikhiyah. Dari dimensi hukum-hukum fikih. Menahan diri siang hari saja, Bapak Ibu sekalian, minum, makan, istri atau suami, kita tahan itu karena batal kalau kita melakukan hal itu semua. Dan itu cuma siang saja. Allah sangat sayang sekali. Siang saja. Malamnya boleh. Inilah yang terkait dengan al-ahkam al-fikhiyah. Tetapi tidak cukup ya ibadah Allah. Puasa yang melahirkan at-taqwa itu tidak cukup menahan diri dari yang membatalkan secara fikih hukum. Karena kalau cuma itu, walaupun itu penting untuk ya, membuktikan bahwasanya puasa kita sah, tetapi sekali lagi, karena puasa saya sampaikan Ramadan dari sebuah jami'ah universitas untuk mendidik kita semua sebagai mahasiswa Allah untuk bertakwa kepada Allah, itu tidak cukup dengan menjaga diri atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari pendekatan hukum fikih. Kenapa? Mari kita lihat faktanya. Di dunia ini ada gak, Bapak Ibu sekalian, orang masih mau berpuasa tapi juga masih mau korupsi? Ada gak, Bapak Ibu? Ada, Pak? Bapak lihat di mana, Pak? Di negara mana, Bu? Bu? Pak? Berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi masih mau di depan TV berjam-jam yang tontonannya macam-macam. Katanya kisah-kisah religi, wa ma'adruka ma'religi. Yang main laki, yang main perempuan, karena disebut religi berkerudung, yang lakinya pakai peci, ya kan, Pak? Saya bertanya, pemain laki-lakinya pakai peci, pemain perempuannya pakai kerudung, katanya rele. Kira-kira tadi itu istrinya atau makhluk lain, Pak? Kebanyakan, Pak, tidak semua, kebanyakan makhluk. Berarti mencampur adukan antara hak dengan Pak batin. Oleh karena itu, agar puasa kita seperti kita, sholat kita, haji kita, la'allakum tattaqun, maka juga harus menjaga diri dari al-muftirat al-sulukiyah, hal-hal yang membatalkan akhlak kita. Sehingga benar-benar puasa kita la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, mudah saja untuk saya sendiri dan semoga berguna bagi kita. Saya pulang ceramah, Bapak pulang kerja. Ramadan, ya, tahun ini insya Allah, ya, kurang lebihnya maghrib itu jam 6. atau jam 6 kurang 5 menit. Jam 5.50 ya, 1 menit belum sampai rumah. Jalan macet, Pak. Itu kebanyakan akhlaknya orang sabar atau kayak ifrit, Pak. Kayak makhluk. Kenapa dibilang jangankan orang yang berakhlak puasa, berakhlak Islam juga tidak. Terjadi enggak pada kita? Jadi puasanya sah secara fikih hukum, tapi akhlaknya apa? Janganlah kita hanya pulang saja. Ketika digoda, ketika diprovokasi untuk berantem, apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah, hadis sahih dalam Bukhari? Wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Jikakah ya, jika seseorang yang berpuasa itu caci maki, kalau diajak berantem, diajak perang, maka katakan sesungguhnya saya sedang berpuasa. Pakai isim fa'il, Pak. Shaim. Menggambarkan dia akhlaknya itu akhlak orang yang berpuasa setiap saat. Karena fa'il itu ya, atau jumlah ismiyah itu disebut buat dawam, terus menerus kondisinya sebagai orang berpuasa. Ini yang kita maksud dengan ya, al-muftirat al-khuluqiyah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar contoh saja, tidak membatasi. Agar puasa kita benar-benar bertakwa kepada Allah, wahai saudaraku, maka pelajaran silabus kurikulum dari Universitas Ramadhan itu harus kita ambil dan kita amalkan. Apa itu? Yaitu al-muftirat, al-imsad anil-muftirat ad-da'amiyah. Kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dakwah, yang membatalkan citra dakwah kita. Kita semuanya ini sebagai aktivis dakwah, karena seorang muslim wajib berdakwah, mengajak orang lain untuk mengikuti Islam. Tetapi Bapak Ibu, bagi sebagian orang yang kurang paham atau lupa, bisa jadi di bulan Ramadan sah secara hukum fikih, tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istrinya atau menyentuh suaminya dalam artinya khusus. Tetapi ya ibadallah, dari aspek yang lainnya tidak diperhatikan sehingga batal. Contoh, gak usah jauh-jauh. Seandainya ya bukan bapak, orang lain, dia orang beragama Islam, puasa, dia seorang wali kota, seorang bupati atau gubernur atau anggota dewan. Dulu waktu pemilihannya banyak tim sukses, wama adrokama tim sukses. Tradisi keindonesiaan, tim sukses itu kalau Ramadan sebentar lagi bulan Syawal, mengharapkan apa? Air atau apa? Bingkisan, apa? Sementara gaji anggota dewan, gaji bupati itu di bulan Ramadan naik atau gaji itu tetap, Pak? Yang halal, yang halal. Yang halal tetap atau naik, Pak? Tetap, tim suksesnya sekian banyaknya. Sudah menumpuk dengan proposal, wama adrokama proposal. Sementara di anggota dewan, orang muslim lagi berdakwah lagi dia. Gaji tetap, tuntutan sekian banyak yang ingin mencari, mendapatkan bingkisan semua. Tim sukses. Apalagi nanti ada pilkada lagi. Kira-kira Pak, saya bertanya, jadi selama bulan Ramadan cari nafkahnya kan, yang halal saja atau mengejar apa? Mengejar apa? Mengejar apa? Sebenarnya bisa terjadi nggak kira-kira itu, Pak? Itu bisa terjadi nggak? Di negara mana itu, Pak, bisa terjadi? Sehingga Ramadan yang seharusnya kita semua ditraining oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa, karena tidak menahan diri dari al-muftirat ad-da'awiyah, hal-hal yang membatalkan citra dakwah kita, sehingga antara seorang muslim yang aktif berdakwah dengan orang lain, dengan orang lain yang tidak berdakwah, beta atau beti, Pak? Beda-beda tipis atau beda-beda tebal. Inilah pentingnya Ramadan sekarang untuk saya, untuk kita semua sebagai aktivis dakwah Naam, cari nafkah. Tapi tetap dalam koridor yang halal. Jangankah sekali yang haram. Yang halal saja yang namanya makanan, minuman itu halal. Tapi di siang bulan Ramadan tidak diperbolehkan. Apalagi yang haram. Jadi jangan sampai begini maksud saya. Yang halal bisa kita tahan ini, makan dan minum. Tapi yang haram dicari hanya karena tuntutan politik, tuntutan lain sebagainya. Inilah salah sekali yang kita sebut dengan al-imsak anil muftirat ad-da'abiyah. Jangan sampai puasa kita, meskipun kita menahan lapar dan haus, merusak akhlak kita, merusak dakwah kita. Karena biasanya orang kalau lapar, ya ibadallah, kurang sabar. Orang yang lapar kadang-kadang na'udzubillah min dzalik mudah terpancing dan sebagainya. Itu yang kedua. Jadi kata al-imsak diambil dari makna as-siyam. Pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, banyak pelajaran yang paling jelas. Pelajaran yang paling jelas yang sebenarnya mudah dipahami tapi harus perjuangan. Yaitu Ramadan sebagai syahrut taubat. Bulan bertobat. Mari kita buktikan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita buktikan, pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, tobat itu harus kita lakukan setiap saat. Tidak usah menunggu bulan Ramadan. Tetapi ya ibadallah, di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala mengkondisikan kita semuanya untuk mudah bertobat ya ibadallah. Apalagi kalau kita tadaburi dan punya hadis yang berkaitan dengan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, pintu surga apa? Pintu neraka. Syaitan dia bangun bang? Dibelenggu, diikat. Logikanya bulan Ramadan itu tidak boleh ada orang berbuat mah, karena setannya lagi apa pak? Lagi cuti, di penjara dia. Sekarang pertanyaannya, kalau di bulan Ramadan ada orang berbuat maksiat, seandainya ada, bulan Ramadan kok masih korupsi, bulan Ramadan kok masih menghujat saudaranya, bulan Ramadan kok masih ya mendolimi saudaranya, itu saya bertanya. Kok bisa terjadi padahal setannya sudah di... Kira-kira setan yang mana itu Pak? Yang bertugas. Setan manusia. Tetapi sekalipun demikian, tetap untuk bertobat itu mudah ya ibadah Allah. Contoh Rasulullah hati berkumpulah. Antum alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk menjadi aktivis masjid, biasa sholat berjamaah. Ibu-ibu juga demikian. Tapi tidak bisa kita pungkiri ya ikhwan dan akhwat, ketika kita pulang di kampung kita, di perumahan kita, itu ada makhluk yang jarang selama satu tahun, jarang kelihatan di masjid. Begitu nanti malam Rabu atau malam Kamis Pak, terawih pertama kali, makhluk tersebut nongol gak Pak? Kelihatan gak Pak itu? Masjid penuh termasuk makhluk yang jarang kelihatan di masjid. Kekuatan apa ya ibadah Allah yang mendorong saudara kita yang dulunya malas sekarang pun rajin? Syahrut taubat, Allah mudahkan orang itu bertobat. Tobat artinya tabayatun, taubatan kembali kepada Allah. Saya lagi contoh yang paling mudah. Sebagian orang yang masih mempunyai al-adat as-sayyi'ah, kebiasaan buruk yang sering kita contohkan di sini, yaitu sebagian orang yang menjadi ahlul hisab. Ada gak Pak? Ramah sudah sering didengar tapi tetap saja menjadi ahlul hisab. Ada gak? Bahkan disebut kiai, ulama, mubalig, tapi masih menjadi anggota NU. Bukan Nahdlatul Ulama Pak, Nahdlatul Ubud. Ada gak Pak? Kiai, tapi menjadi Nahdlatul Ubud. Tahu kan Ibu Ubud? Tapi ya ibadah Allah, di bulan Ramadan, selamat tinggal udud, selamat tinggal hisab. Lima aja saudara sekalian. Karena Ramadan adalah syahrut. Orang sekecut-kecutnya sampai orang tetap saja bisa meninggalkannya kalau dia berpuasa. Paling tidak dari subuh sampai maghrib. Ini cuma ibadah. Aktivis dakwah yang benar-benar ingin menjadikan dirinya sebagai tauladan bagi orang lain, menjaga tobatnya panjang nafasnya. Sebagai orang tobatnya enggak panjang-panjang. Begitu maghrib, bukannya pakai apa? Sudah mulai lagi namun. Atau selama Ramadan tobat betul, sembuh total, tidak wujud lagi. Begitu Syawal, mau sholat Idul Fitri, imam belum datang di pelataran masjid, di halaman masjid, masya Allah ramai-ramai nawaitul ududa qobro'an billahi ta'ala. Oh, boleh qobro' billahi ta'ala, karena selama satu bulan enggak. Ini profesor sekali, karena tidak menjadikan Ramadan sebagai syahrut coba, padahal dia sudah terbiasa. Ini contoh yang paling mudah. Jadi jadikanlah Ramadan sebuah perguruan tinggi untuk kita bertobat di bulan Ramadan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, tobat di sini yang pertama dari dosa-dosa kita yang berkaitan dengan hukum Allah. Allah yang kita tinggalkan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang kaitan dengan Allah langsung. Kita berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban, melaksanakan kemaksiatan. Atau juga dosa-dosa yang berkaitan dengan hukukul adamiyyin. Dosa kita yang berkaitan dengan saudara-saudara kita atau umat manusia. Seperti hutang. Seperti merusak kehormatannya. Ghiba. Menghujat. Itu secepatnya kita bayar. Jadi kalau hutang, kalau korupsi, ya kembalikan pada orang. Jangan sampai punya ada pejabat korupsi, tobatnya pergi ke Mekah untuk umroh. Ini tobat ikut madzhab mana itu, Pak? Tobatnya itu bukan umroh, tobatnya uang korupsi dikembalikan ke atau na'udzubillah min dzalik. Ada seseorang cari duitnya dengan telanjang. Apakah telanjang bulat, telanjang persegi di TV? Tobatnya umroh. Pulang dari umrah itu tobat madzhab dari mana, Pak? Saudara sekalian, itu dosa kepada Allah dan dosa juga kepada manusia karena merusak akhlak manusia. Jadi kalau berkaitan dengan manusia, selain kita memperbaiki diri, tidak mengulang lagi, kita harus minta dihalalkan atau mengembalikan kedzaliman kepada yang berhak. Jadi jangan seperti ini, tobat yang salah. Salah kaprah yang sering kita ulang-ulang. Udah kita kerjain saja. Nanti bulan Syawal kita gampang minta maaf. Assalamualaikum ya akhi. Kosong-kosong ya akhi. Kosong-kosong ya, kayaknya seolah-olah kalau sudah satu Syawal otomatis dosanya hilang semua. Tidak bisa begitu lah. Harus didatangi ya akhi, saya pernah mendzalimi antum, tolong maafkan lagi saya. Harus begitu. Akhi, minta maaf itu bu, berat atau ringan? Ketika berat, maka kita gak berani mendolimi orang. Tapi kan ada salah faham sebagai orang yang namanya taubat. Yang penting kita sudah minta maaf. Bahkan kalau gak sempat ketemu, cukup dengan kosong-kosong. Gak bisa seperti itu, Bapak. Mari kita contoh. Mana contohnya? Contohnya, Abu Dzarin radhiyallahu anhu. Ketika memanggil saudaranya, se-Islam dan se-akidah itu, Bilal radiyallahu anhu dengan panggilan ya bin as-sauda, hari anaknya orang hitam. Bagaimana tobat Abu Dzar? Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah, kamu adalah seseorang dalam diri kamu ada jahiliyah. Maka Abu Dzar disuruh menjatuhkan dirinya dan muka beliau yang putih diinjak dengan kakinya Bilal. Itu akhir dosa yang berkaitan dengan haknya manusia. Akhir, kalau setiap orang itu tahu bahwa itulah tobatnya berkaitan dengan manusia, berani ya kita mendzalimi orang? Ya akhi, antum saya punya mobil atau punya tanah, harus bayar apa setiap tahun? Bayar pajak. Begitu terlambat, apakah karena lupa atau kita nggak punya uang, kita bayar, dikurangnya itu denda. Denda kan? Sekarang saya bertanya, kita sudah bayar pajak, begitu lewat jalan raya, jalannya keriting, jalannya rusak, Lantai yang saudara kita hamil, karena jalannya rusak, mobil angkut, berguguran. Akhi, yang didenda siapa harusnya? Bapak Ibu, saya mendenda, Bu. Pernah pemerintah merasa berkewajiban untuk didenda? Itu kalau pemerintahnya Bapak atau Ibu atau saya, bagaimana di akhirat nanti ya? Bagaimana di akhirat? Dengarkan ungkapan seorang raja, seorang presiden yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lau kana al-waraqu fil iraqi sakitan, la kana Umar mas'ulan anhu yaumal qiyamati amama Allah. Seandainya sehelai daun di Irak jatuh, masih muda jatuh karena tidak terurus oleh negara, maka Umar bertanggung jawab di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Pada selendang harganya. Laukan al-bighal dalan fil furat, lakana Umar mas'ulan anhu yaumal qiyamah. Kalau ada binatang bighal tersesat di tepi sungai Furat karena tidak diberi jalan yang khusus binatang itu, sehingga tersesat, maka Umar bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini tanggung jawab padahal hanya berkaitan dengan flora dan fauna. Bagaimana tanggung jawab dengan manusia yang ibadah Allah? Hai saudaraku yang saya cintai karena Allah, inilah Islam, inilah Islam. Oleh karena itu mari kita tempat bertobat kalau kita berdosa kepada Allah atau juga berdosa dengan manusia. Yang keempat sekali, di antara kurikulum di Universitas Ramadan yang mempunyai peran yang luar biasa dalam mengantarkan kita pada ketakwaan pada Allah adalah yang keempat, Ramadan kita jadikan benar-benar menjadi syahrul ibadah, bulan untuk beribadah. Karena bulan untuk beribadah, maka kita banyak tidur atau banyak kerja. Tapi kan sebagian orang yang belum aktif pengajian, banyak tidurnya. Sudah tidur tapi pakai dalil lagi. Dan dalil kan? Naumus shaimi ngibadahun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Itu yang benar ibadah atau musibah, Pak? Pak Telkomsel ini, kalau karyawannya habis surat guru semua tidur semua, ibadah atau musibah, Pak? Ada hadis yang dhaif, itu hadis yang lemah, bahkan palsu, tidak boleh dijadikan hujah dalam hidup beragama. Yang benar Ramadan adalah syahrul ibadah. Oleh karena ditingkatkan Quran kita, karena Quran turun di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi yang biasanya jarang khatam, mari Ramadan kita khatamkan. Yang biasanya jarang menghafal Quran, mari hafalkan. Dan sering seolah-olah kalau menghafal Quran jangan banyak-banyak, jangan lebih dari 30 juz dan jangan ditambah ada ayat setan, ayat cinta, itu bahaya nama-nama itu. Ayat Quran aja kan? Ada ayat cinta, cinta bertasbih, dan apa itu campur aduk. Makanya jangan nama-nama Quran, 30 juz aja, jangan tambah ada ayat cinta, ayat tasbih, ayat ta. Nah, kemudian juga di antara ibadah kita syahrul qiyam. Ya bulan kita bahkan asrul awakhir sampai 2 kali, seperti bulan di Mekah dan Madinah. Habis saat terawih jangan ditutup dengan witir, nanti malam bangun lagi, kemudian baru kita tutup dengan witir. Karena syahrul qiyam, syahrul qiyam. Kemudian juga syahrul doa, dan dalam hadis dikatakan ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan hadisnya khusus yang berkaitan doa itu ya ibadah Allah. Bahwasanya ada doa ya yang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu doanya orang yang berpuasa sampai kapan, Bapak Ibu? Hatta yuftir. Bahkan ya ibadah Allah, yang unik di dalam surat Al-Baqarah, kalau kita melihat redaksi as-su'al wal-jawab, yas'alunaka atau yas'alunaka, itu selalu jawabannya kul, katakanlah Muhammad. Yas'alunaka anil anfal, apa Bapak Ibu terusnya? Kulil anfal. Yas'alunaka 'anil mahid dan had. Kul, ya ada itu kotoran. Yas'alunaka 'anil ahillah, apa Pak? Kul, ya mawaqitul nas wal hajj. Begitu doa, enggak ada kul. Wa idza sa'alaka ibadi anni apa Pak? Terus nih. Fa inni qarib, ada enggak? Fakul, maka katakanlah Muhammad. Ada enggak? Subhanallah, ketika berbicara tentang doa enggak ada kulnya, katakanlah Muhammad. Memberikan isyarat kepada kita bahwa ketika kita berdoa minta kepada Allah, langsung minta kepada Allah harus atau harus lewat Nabi. Bapak Ibu, langsung saja minta Allah lewat Nabi. Langsung atau harus ila hadrati. Supaya kita memahami semua bahwa kalau berdoa itu tidak usah pakai maklar. Langsung pada Allah, karena wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dekat. Sehingga doa kita bersih. Masya Allah. Maka kita banyak berdoa, minta kebaikan dunia dan akhirat, khususnya sebagian saudaraku baik yang laki atau perempuan, masalah dunia, yang masih menderita belum kawin, cepat ya Allah, kawinkan saya ya Allah. Gitu Bu, itu Pak. Saya menderita kalau belum kawin, begitu. Jadi mengakhiri penderitaan sehingga tidak terkena fitnah. Yang punya istrinya suami bisa jadi fitnah, apalagi yang tidak punya. Apalagi zaman porno seperti ini, nyasar-nyasar sampai mana, porno sampai mana, Pak? Tadi beritanya kemarin, porno. Oh, kalau dia berarti sudah kena porno, ya dipikirin apa kira-kira, Pak? Kita doa. Maka di antara doa kita, agar supaya dijauhkan dari akhlak yang kotor. Allahumma inna na'udu bika min munkaratil akhlaki wal ahwa. Dalam doa kurunan jelas kita minta apa saja kebaikan dunia dan ke akhirat. Jadi cari imam-imam yang rajin berdoa, karena Ramadan itu syahrul doa. Bapak Ibu, biasanya sebagian orang kalau sholat terawih ingin yang cepat atau yang ingin panjang doanya, Pak? Bu, kalau nanti saya diundang di sini untuk dia mulai, saya berdoa 1 jam, besok malam ini datang lagi atau bubar, Bu? Syahrul doa. Kemudian yang keempat di antara suruh ibadah adalah syahrul infak. Kita perbanyak infak kita ya ibadah Allah. Bahkan Rasulullah SAW dikatakan dalam hadis, ketika bulan Ramadan, maka Nabi ketika infak itu seperti karihil mursal, seperti angin yang cepat dilepas. Menggambarkan ya, Nabi ketika berinfak seperti orang yang tidak takut miskin dan fakir. Subhanallah. Mari Bapak Ibu kita bayangkan, dan semoga ini punya sekedar bayangan. Di saat kita malam bulan Ramadan, kita baca Quran, kita qiyam, kita doa, kita infak, pas mendapatkan Lailatul Qadar yang satu malam itu adalah khairun min alfi syahr ya ibadallah. Siapa di antara kita yang bisa menjamin umur kita sampai 83 tahun ya ibadallah? Lipat ganda, dilipat gandakan sampai 1000 bulan infak kita, qiyam kita, siam kita, Quran kita. Subhanallah. Makanya kita sebut Ramadan adalah syahrul ibadah. Walaupun ibadah itu bisa setiap saat, tapi live dengan Ramadan. Inilah yang kita sambut ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kemudian yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah al-hasasiyatul ijtima'iyah. Al-ijtima'iyatu. Jadi di antara kurikulum yang harus kita ambil di bulan Ramadan ini adalah al-hasasiyah, sensitivitas, kepedulian sosial. Di mana itu sangat jelas di sebuah perguruan tinggi yang namanya Ramadan. Bapak Ibu sekalian, puasa Bapak Ibu sekalian hafizahumullah. Antara yang wajib dengan yang sunnah itu waktunya, jamnya itu sama atau beda? Puasa Ramadan habis subuh sampai maghrib. Puasa sunnah seperti ini, seandainya Bapak Ibu ada yang berpuasa takwallah, juga antara subuh dengan sampai maghrib. Berat mana Pak puasa sunnah dengan puasa Ramadan? Bapak Ibu, berat mana? Jadi kita seandainya hari ini puasa sendirian, yang lainnya pada minum, makan, kira-kira batal atau enggak Pak? Bila tak tahu aja namanya juga, ya kan? Dengan mana Bapak Ibu? ringan puasa Ramadan. Padahal jangkanya sama aja waktu. 5 hari. Karena puasa sunnah biasanya dilakukan sendiri-sendiri, sementara Ramadan dilakukan secara bersama. Berbuka bersama, puasa bersama, sholat tarawih bersama, sahur bersama. Sehingga kebersamaan itu ya ibadah Allah adalah kurikulum yang jelas dalam Ramadan. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki perusahaan kita, memperbaiki rumah kita, memperbaiki bangsa dan negara kita, labudda minal jamaah, harus berjamaah. Akhi, saudara kita mau menjadi ketua KPK, siap memberantas korupsi, tetapi apa, pengusaha-pengusahanya menggoda terus. Bulan Ramadan tanggal 10 mau memeriksa, mengaudit perusahaan tertentu, digoda dengan 10M. 10M ini kalau dosen berapa tahun ngajarnya? Berapa abad? Jadi berat juga aku dalam niatnya ingin memperbaiki. Berbeda dengan ketika itu kita bersama-sama. Contohnya mudah lagi lah, ngomong ada ibu-ibu. Bu, kalau seandainya ibu sudah kawin, ibu seandainya termasuk istri yang dimadu suaminya, berat gak bu dimadu itu bu? Yang saya tanya ibu-ibu, kok bapak jawab ibu? Bu, ibu dimadu suaminya seandainya, semoga tidak terjadi. Berat atau ringan bu? Berat. Tetapi ibu yang ada di sini, semuanya suaminya kawin lagi semuanya. Jadi ibu semua dimadu semua ini. Bu, lebih berat atau tambah ringan dikit? Berat atau ringan dikit? Enggak, bu, ada ringan dikit. Karena sama-sama. Sama-sama. Sama-sama. Nah, jadi apapun kita bersama-sama itu ya, dikuat, jadi ringan. Makanya puasa Ramadan ya ibadah Allah, mentarbiah kita untuk selalu bersama-sama. Kemudian yang sebelum terakhir, al-akhdil tajarin as-sabiqah atau al-qadimah, mengambil ya, pengalaman-pengalaman terdahulu. Ini dari ayat kama kutiba ala ladina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Artinya apa Bapak sekalian? Puasa itu bukan ibadah yang baru. Ibadatun qadimah, ibadah yang terdahulu. Kita lihat pelajaran dari manusia-manusia terbaik. Contoh, puasanya Daud alaihissalam itu seperti apa Bapak Ibu? Sehingga kita belum ada apa-apanya. Makanya pengalaman masa lalu, kebaikan-kebaikan orang itu harus kita pelajari. Inilah kenapa dimasukkan dalam ayat 183 itu ungkapan kama kutiba ala ladina min qablikum. Kalau hanya wajibnya puasa Ramadan, tidak usah pakai itu. Cukup ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, sudah jelas. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Selesai. Tetapi ketika ada kama kutiba alalladzina min qablikum, berarti kita ketika berpuasa ini dikaitkan, dihubungkan dengan umat terdahulu. Sehingga pengalaman masa lalu orang-orang yang terbaik, para nabi, para rasul, itu harus kita pelajari dan kita ikuti. Kita jadikan teladan yang terbaik. Ketika terjadi kekosongan dari keteladanan yang baik, yang masuk teladan yang buruk, sudah usahkan hati atau umur. Sehingga yang diikuti adalah gaya hidup orang yang buruk-buruk itu, karena kosong. Inilah pelajaran yang sebelum terakhir. Dan yang terakhir adalah al-jiddiyatu fi naili lailatul qadr, bersungguh-sungguh atau militansi untuk mendapatkan lailatul qadr. Kenapa ini saya tekankan untuk diri saya dan semoga berguna bagi kita semuanya? Karena kadang-kadang saya atau sebagian orang yang ibadah lupa-lupa. Kita kan tahu semuanya bahwasanya dalam beberapa hadis yang difahami oleh para ulama, mereka itu optimis bahwa Lailatul Qadar itu adanya di tanggal berapa Bapak Ibu sekalian? Asrul Awakhir pertama, 10 ya, malam terakhir. Kemudian yang kedua, lebih khusus lagi di tanggal-tanggal yang kemudian lebih mengerucut lagi, sebagian orang optimisnya walaupun Allah yang paling tahu tanggal berapa, Pak? Ada yang 27, ada yang 29 kalau madhabnya orang Saudi 27, Pak. Jadi tanggal 27 kalau nanti malam itu 27, tadi itu jam 9 pagi itu halaman masjid sudah penuh semua. Jadi waktu saya di Saudi 11 tahun itu, ketika mereka itu sudah masuk tanggal 27, itu halaman itu sudah penuh jam 9 pagi. Takut malam tidak mendapatkan tambahan. Sekarang saya bertanya Pak, sebagian saudara kita yang kita cintai dan saudara kita yang berada di Indonesia ini. Bu, ketika Asrul Awakhir sudah mepet-mepet mau lebaran itu, ibu-ibu di mana Bu kebanyakan Bu? Kemana Bu? Ada enggak Bu kira-kira ayat Quran yang berbunyi inna anzalnahu fil mawal? Enggak ada. Sebagian saudara kita seperti saya ini, saya orang dari Pati, Jawa Tengah, Jawa Timur, tinggal di Jakarta, begitu sudah dekat dengan ya Idul Fitri kemana Pak? Adanya banyak hal.